Hos Kitty. Satu. Aku ingin bercerita tentang malam dan bulan purnama ditemani indahnya bintang-bintang. Jika bulan itu kamu, sudah pasti bintang itu aku, dan malam pun menjadi saksi kita berdua. Aku ingin bercerita tentang malam dan bulan purnama ditemani indahnya bintang-bintang. Jika bulan itu kamu, sudah pasti bintang itu aku, dan malam pun menjadi saksi kita berdua. Ku tak ingin malam cepat berlalu, matahari mengganti indahmu. Izinkan aku tetap bersamamu. Bulan tolong tetaplah di sini, aku tak ingin hari berganti. Jangan biarkan diriku sendiri. Malam dingin yang sepi di sini. Ku tak ingin malam cepat berlalu, matahari mengganti indahmu. Izinkan aku tetap bersamamu. Bulan tolong tetaplah di sini, aku tak ingin hari berganti. Jangan biarkan diriku sendiri. Titik dua dan bintang. Ya, kayaknya seru banget tuh yang lagi foto-foto di sana. Oh ya, setelah ini siapa yang pengen dengerin lagu Titik Dua dan Bintang? aku boleh boleh request teman-teman buat agak majuan ke depan nggak? Soalnya kaget saya. Oh ya, boleh-boleh ajak teman-temannya. Soalnya aku pengen ngajak kalian semua nyanyi bareng. Ya, tuh teman-teman yang di sana boleh maju-maju. Ya. Ya. Ya, Olski juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Creative Vision. Acara yang keren banget dan udah mengundang Olski di sini. Lagu terakhir sekaligus kami mau undur diri. Undur diri. Iya, saya ini. Oke, nyanyi bareng ya. Siap nih semua? Siap ya? Ikutin aku ya. Titik dua dan bintang. Suaranya. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Yang sana. Sekali lagi, titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Sama-sama yuk. Hey, lagi apa? Ada di mana? Sama siapa? Ngapain aja? Cepat-cepat kau makan, nanti mamu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Jangan lupa makan malammu. Nanti sakit perutmu. Nanti sakit perutmu. Dari aku yang merindukanmu. Selamat malam. Jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpejahan. Titik dua dan bintang. Asik. Kita nyanyi sama-sama yuk. Cepat-cepat kau makan, nanti mahmu menyerang. Jangan lupa jaket kau kenakan. Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpejahan. Jangan kau takut akan gelap, walau dingin menyergap. Ku kan jaga saat kau terlelap. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Titik dua dan bintang. Sama-sama yuk. Titik dua dan bintang. Wah. Terima kasih.